Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di majlis cahaya hati ini. Kali ini kita bersama ayahanda, Abah, lebih senang dipanggil Abah, Abah Abu Jibril. Dan judulnya Urgensi Rahmat Allah dan Kiat-Kiat Meraihnya. Beliau sangat rajin menulis buku-buku besar, buku-buku kecil, dan banyak karya-karya beliau. Jazakumullah ayahna. Ini di antaranya. Dan qari sahabat kita, Ustaz Ahmad Idris Ismail. Mari kita dengar, simak baik-baik agar kita mendapat rahmat Allah. Taujih Rabbani, surah Fatir. Surah yang ke 35, surah Fatir, surah yang ke-35, ayat 15, 16, 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan barokah dan rahmatnya terus bercurah-curah turun di atas kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya Allah. Ayat yang baru dibaca tadi, ayat yang sangat indah, lembut, tetapi juga syadid, keras, dahsyat. Allah berfirman, ya ayuhan nas, hei manusia. Panggilan yang sangat indah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian yang memerlukan Allah. Kalian perlu hidup. Kalian perlu istri, perlu anak-anak, perlu makanan, perlu minuman. Perlu panduan hidup. Segala-galanya kalian perlukan. Dan karena itu panduan hidup yang paling sempurna yang Allah telah turunkan kepada manusia ialah Islam. Wa hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqum bi. Fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah Islam. Jalan yang paling selamat. Jalan keselamatan. Ikuti dia. Jangan kamu ikuti yang lain. Yang akan menyebabkan kamu bercerai-berai dari dinul Islam. Yang demikian ini diwasiatkan kepadamu supaya kamu benar-benar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah. Ya. Kamu yang perlu Allah. Allah tak perlu kamu. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Karena itu, mari kita yang duduk di sini dan kepada seluruh umat manusia di jagat raya, khususnya di Indonesia ini. Yang kemarin kita mendengar presiden baru sudah dilantik. Kita serukan kepadanya, terimalah Islam, laksanakan syariatnya. Dengan melaksanakan Islam dan syariatnya, seluruh keperluan kamu akan dapat diraih. Apa saja. Dunia dan akhirat. Jika kamu tidak terima Islam sebagai syariat hidupmu, Allah berfirman, Iyasha yudhibikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau kamu tak mau dengan syariat Islam, Allah akan binasakan kamu. Dan akan menggantikan kamu dengan makhluk yang lain yang menerima syariat Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan yang demikian itu gampang bagi Allah. Mudah untuk membinasakan kamu dan akan menggantikan kamu dengan hamba-hambanya yang cinta dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat indah, halus, lembut, tapi juga syadid. Mudah-mudahan ayat ini menjadi tadabbur kita setiap waktu. Jemaah sekalian rahmat Allah. Lalu, ya, bagaimana mencapai rahmat Allah yang paling tinggi, yaitu Islam, iman, dan syariat. Allah menuntun dengan bahasa yang indah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Rahmatku sangat luas sekali. Dan aku wajibkan rahmatku itu untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Yang melaksanakan sholat, yang mengeluarkan zakat, dan dengan ayat-ayatku mereka beriman. Alladzina yattabi'una ar-rasul. An-nabiyyal ummi. الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل dan yang mengikuti Rasulku Muhammad SAW, Nabi yang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang mereka jumpai di dalam kitab Taurat dan Injil. Jemaah sekalian, Allah tetapkan orang-orang yang sholat, orang-orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang yang dengan ayat-ayat Allah seluruhnya mereka imani dan yakini, dan yang selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, wajib mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manistama'a ila ayatin min kitabillah kutiba lahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad. Barang siapa mendengar, sengaja mendengar satu ayat dari kitab Allah, mendengarnya saja, Allah akan tetapkan baginya hasanatun mudha'afah, kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat kali ganda. Allahu Akbar. Kita sudah mendengar beberapa ayat ini, mendengarnya saja, meskipun dia dalam keadaan ngantuk, tapi dengar. Ini hebatnya evangelis zikir. Ngantuk, tapi dengar. Bagaimana yang gak mengantuk? Ngantuk, dengar. Allah tetapkan kebaikan yang berlipat kali ganda. Wa man talaha. Siapa yang membaca satu ayat saja dari kitab Allah, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, baginya cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Ada satu masa nanti setelah manusia dihisab, ya, dia akan melalui sirat. Setelah itu ada, ya, sebelum dia melewati sirat, ada suasana yang gelap gulita. Semua manusia dalam kegelapan kecuali orang-orang yang beriman. Allah terangkan dalam surat Al-Hadid ayat 12-14. Orang-orang yang beriman, cahaya mereka terang benderang di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berjalan dengan cahaya sehingga mereka masuk ke dalam surga. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Wa bi aymanihim. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, ada orang mengaku beriman tapi perbuatannya seperti orang kafir. Mereka berkata, hei orang beriman, jangan cepat-cepat agar kami dapatkan cahayamu. Tiba-tiba Allah mendirikan sebuah, ya, dinding yang di dalamnya rahmat, yang di luarnya azab. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayah, sayang terbatas waktu. Bisa. Kita lanjutkan lagi, ayah. Agama itu nasihat. Sekilas ayahanda Abu Jibril, Habib Rizik Sihab dikesankan keras, radikal, ekstrim. Tidak, ikhwah. Kalau mengenal beliau, beliau cinta negeri ini. Beliau berdakwah. Beliau ingin di negeri ini tegak syariat Allah. Untuk siapa? Keberkahan negeri ini. Penduduk negeri ini. Yang beliau sampaikan dakwah. Dan jihad beliau jihad dakwah. Di wilayah damai, jihad dakwah. Di wilayah perang, perang. Beliau mujahid Afgan. Ya ikhwah, surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadznahum ma kanu yaksubun. Dengarkan dengan iman. Tadi nasihat untuk Bapak Presiden yang terpilih, semua siapapun, dengarkan baik-baik. Surah Al-A'raf ayat 96. Ini kalam Allah. Dan seandainya penduduk satu negeri benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar takut kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk berbuat maksiat, jauh dari syariat Allah, jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan yang mereka perjuangkan bukan syariat Allah, maka Allah akan mengazab mereka karena perbuatan mereka. Ini kalam Allah. Jangan lupa ikhwah fillah, amal jariah untuk pondok pesantren Jabal Sidul Azzikra. Semoga Allah berkahi yang beramal jariah. Silakan hubungi Ahi Awaluddin 0856 90.010. Jazakumullah Ustaz Idris Ismail. Allahu Akbar walillahi alhamd. Kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.